dengan berjalan terisi daun tak segan untuk hampiri gelap yang tersenyum tentang keteguhan tak ingin retak tentang keyakinan tak ingin I got